Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yirza. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني الله إياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ada kalanya kita mendengarkan perkataan-perkataan yang teranggap sebagai sebuah motivasi. Bahkan ada kalanya untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari lisan orang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Yang ujungnya adalah sebuah anggapan bahwa seorang muslim harus kaya. Sehingga mereka yang belum memiliki kemapanan ekonomi mendapatkan strata ekonomi yang lebih baik, dianggap dan teranggap tidak memiliki visi dan misi dalam kehidupan. Sehingga ada kalanya seseorang untuk membangkitkan semangat mencari dunia, mereka rela untuk memperkaya beragam pengetahuan yang bisa menjadi motivasi, sehingga siap untuk berlomba mengejar kemegahan dan kemewahan dunia. Sehingga mereka yang miskin dianggap gagal dan sebaliknya, keberhasilan di mata manusia ketika mereka bisa melihat kemewahan, kelapangan mengiring orang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama kita bukan agama yang mewajibkan untuk kita kaya. Agama kita, agama yang tidak mewajibkan kita untuk fakir atau untuk menjadi miskin. Dan telah berlalu dalam sejarah umat manusia seseorang hamba Allah, ya di saat itu dia adalah orang yang paling kaya, tetapi dia adalah orang yang paling zuhud. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemegahan dunia dan beragam urusan dunia yang Allah mudahkan, dan bahkan beragam interaksi yang menakjubkan dan merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah, khalil Allah, kekasih Allah, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni minal masakin. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang miskin. Bahkan beliau meminta, wahsyurni ma'a zumratil masakin. Dan bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Benar tentunya, para ulama ada yang mentafsirkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai orang yang miskin, ada yang mentafsirkan adalah orang yang tawadhu, menjadi orang yang paling tawadhu. Tetapi lepas adanya penafsiran sebagian ulama yang menyatakan seperti ini, dan memang Nabi adalah orang yang paling tawadhu, tapi pribadi beliau adalah pribadi yang dikagumi oleh seluruh umat manusia. Terwakili suatu saat keterkaguman dari orang-orang Badui yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menolak dari sebuah permintaan, memberikan apa yang beliau miliki, bahkan ada kalanya beliau memberikan sesuatu yang di luar praduga mereka. Ketika Allah menganugerahkan sekian banyak harta, maka saat itu pula ada kalanya dalam sekejap diberikan kepada orang yang memintanya. Sehingga orang Badui ini berkata keterkagumannya, sehingga dia berteriak, berimanlah kalian kepada orang yang la yakhshal faqra ala nafsih. Berimanlah kalian kepada seorang manusia khawatir dari kefakiran. Berimanlah kalian kepada manusia yang tidak pernah merasakan sedikit pun kekhawatiran dari kefakiran. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sikap dalam kondisi apapun yang sekiranya seseorang mendapatkan kelapangan duniawiyah, maka berlombalah dia untuk menjadi orang yang terbaik di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah anugerah Allah. Dan bagi mereka yang mendapatkan kesulitan, posisikan ketentuan Allah ini untuk menjadi hamba yang terbaik, menjadi orang yang sabar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar. Wa kana khairan lah. Ketika ada kelapangan, mereka mampu untuk bersyukur dan itu yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabara wa kana khairan lah. Sekiranya kesulitan menghimpitnya, maka dia bersabar dan itu yang terbaik baginya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika ditanya tentang siapa yang lebih baik, kaya dan bersyukur, miskin yang bersabar. Kiranya kalau dilemparkan pertanyaan ini tentunya mungkin beragam jawabannya. Tapi perhatikan jawaban beliau secara ringkas. Yang terbaik dari keduanya adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beragamnya manusia, dari apa yang telah Allah anugerahkan, Allah firmankan, inna akramakum indallah anqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Menjadikan kelapangan yang Allah berikan untuk berlomba menjadi orang yang terbaik yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kemiskinan yang Allah tentukan berlomba untuk menjadi orang yang sabar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan sejenak kita coba memperhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, Allah tentukan orang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka orang ini atau hamba ini tentunya harus mempersiapkan bagaimana ketentuan Allah ini menjadi yang terbaik baginya, bahkan menjadikan dia untuk semakin dekat kepada Allah. Dan Allah Maha tahu, yang sekiranya Allah berikan kepada hamba ini tidak akan ada perubahan karena kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dominan, Allah isyaratkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, adanya sekelompok hamba yang berdoa kepada Allah, minta kecukupan. Lain atani Allah, sekiranya Allah memberikan apa yang aku minta, aku akan lakukan demikian, demikian, dan demikian. Program yang seakan-akan, wah, aku akan memberikan kemudahan kepada saudaraku yang kurang mampu. Tetapi tatkala Allah berikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan bakhilu bih, mereka bakhil, mereka tahan hartanya yang setelah sebelumnya, atau sebelumnya mereka menengadahkan tangan kepada Allah dan berjanji kepada Allah, azam. Tapi memang orang ini adalah orang yang lemah jiwanya. Makanya kondisi ketika memang kesulitan ada pada kita, kita harus mempersiapkan sikap yang terbaik. Yang pertama yang harus kita ingat, bahwa rizki adalah ketentuan Allah yang telah Allah tentukan. Kita ingat bagaimana tatkala manusia di rahim, tatkala kita di rahim ibunda kita, dituliskan di antara yang apa Allah tetapkan adalah berkaitan tentang apa? Rizkinya. Allah tuliskan. Dan tentunya perihal seperti ini membawa kita untuk yakin sebagaimana yang diingatkan Nabi untuk kita yakin, tidak akan datang ajal itu hingga kita mendapatkan dan memenuhi atau mendapatkan apa yang telah Allah tuliskan. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan, setelah dia menempuh asbab, dia melangkah, dia menggunakan tangan dan kakinya, mudah baginya untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menentukan sesuatu yang menjadikan hambanya teraniaya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika memang kesulitan ada pada kita, kita harus ingat apa yang Allah janjikan untuk mereka. Apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah persiapkan untuk mereka. Karena kefakiran adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dari beragam ujian yang pasti menimpa kita, apapun kita, dalam kapasitas apapun, Allah ingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sungguh-sungguh kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sungguh-sungguh. Kami akan mencoba kalian. Kata Allah. Bishay. Dengan satu yang sangat sedikit, kata Allah. Dengan sangat sedikit. Apa yang Allah sebutkan, sekiranya dibandingkan dengan perkara kehidupan manusia setelahnya, tidak ada bandingannya. Bishay. Allah ingatkan. Minal khauf. Rasa takut. Setiap kita pernah merasakan hal itu. Tapi itu tidak seberapa. Sedikit. Dari rasa takut. Lebih dahsyat tentunya. Bagaimana ketakutan manusia menghadapi sakaratul maut. Apakah ke syurga ataupun neraka tempatnya. Saat menanti apa yang dikatakan kepadanya. Anta min ahlil jannah. Ataukah anta min ahlin naru al-iyadu billah. Saat yang paling menakutkan. Lebih menakutkan dari apapun bentuk ketakutan dari kehidupan dunia. Datang berikutnya ketakutan yang lebih menakutkan. Alam barzakh. Berhadapan di antara na'imul qabr. Atau azabul qabr. Nas'alullah as-salama. Beriring berikutnya dengan ketakutan yang lebih dahsyat. Di neraka. Atau di akhirat. Ketakutan. Dan puncak ketakutan. Sedikit apa yang Allah timpakan. Dan semua apa yang Allah sebutkan. Bishay minal khawf. Waljuh. Rasa lapar. Apapun yang mendera kita. Dari beragam kekurangan. Sehingga menjadikan kita lapar. Wa naqsim minal amwal. Atau memang harta kita, harta yang sedikit sangat berkurang. Harta yang kurang. Wal anfus atau berkurangnya jiwa orang-orang yang kita cintai. Was thamarat atau Allah berikan masa paceklik untuk kita. Berkurang buah-buahan. Anugerah adanya buah-buahan. Tapi Allah bekali kita. Menghadapi apa yang ada ini. Allah katakan. Wabashir sabirin. Kabarkan yang membahagiakan. Bagi mereka orang-orang yang sabar. Terbimbing. Orang-orang yang sabar. Untuk bersikap. Alladzina idza asabathum musibah. Tatkala cobaan apapun. Musibah apapun yang menimpa pada dirinya. Qalu. Berkata dengan penuh keyakinan. Dan itu akidah baginya. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Siapapun dia. Kita adalah milik Allah. Tentunya ketika kita milik Allah. Allah yang memiliki ketentuan. wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi kita semuanya akan pulang kepada Allah ketika ini menjadi keyakinan akan tenang, bahwa kita semuanya akan pulang kepada Allah. Dan bekal apa yang akan kita bawa bukan apa yang kita kumpulkan, sekiranya itu harta, tapi kesabaran. Dan sekiranya apa yang pernah Allah karuniakan dari harta, maka yang akan kita bawa adalah apa yang kita berikan, yang semuanya tertinggal. Maka Allah sifati mereka ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah sifati mereka. Bagaimana? Ternyata yang seperti ini, yang mampu bersabar, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat kepada orang ini. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ini yang Allah persiapkan bagi mereka. Apa karunia rahmat Allah bagi mereka orang-orang yang fakir? Sangat banyak. Sedikit kita membaca beberapa hadis. Karunia yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang sabar tatkala kefakiran itu ada pada dirinya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. "Faraaitu 'ammat ahliha." Maka aku lihat yang mendominasi penduduk surga, "minal masakin," adalah dari orang-orang yang miskin. "Wa ahlul jad," dan orang-orang yang kaya, "mahbusin," mereka dalam kondisi tertahan. Ada apa gerangan? Kenapa mereka tertahan? Iya. Bagaimana tidak tertahan? Penggalan yang dibaca pada rakaat kedua dari yang masbuk tadi, yaitu surat At-Takatsur. Apa penggalan yang terakhir? Thumma. Lanjutkan. Hah? Latus'alunna yawma idin anin na'im. Ini yang menjadikan mahbus. Sekiranya mereka ahlul jannah, tetap tertahan dulu. Ada yang Allah minta bertanggungjawabkan dari kenikmatan. Benar-benar kata Allah, kalian akan diminta pertanggungjawaban dari na'im, dari apa yang telah Allah karuniakan, dari semua kenikmatan. Semakin banyak, semakin lama. Bagaimana lamanya? Sangat lama. Nabi mengabarkan bahwa orang yang fakir, orang yang miskin, akan masuk ke dalam surga nisful yaum, setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya. Nisful yaum. Wah, setengah hari. Enggak lama. Kalau hari itu dihitung dengan 24 jam. Tapi bukan. Hari, satu hari di sisi Allah kelak, ketika kita dihisab, satu hari hitungannya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Hitungannya adalah 1000 tahun. Satu hari di akhirat kelak 1000 tahun dari kehidupan dunia. Maka dikatakan ketika dia masuk setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang kaya, artinya 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Ini kata para ulama, apakah berarti yang masuk lebih dahulu mereka akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi? Belum tentu, kata para ulama. Bisa jadi ketika orang kaya ini adalah orang yang syakir, ketika masuk ke dalam surga mereka akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Bisa jadi. Karena kesemuanya yang memilahkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari apa yang disebutkan oleh Nabi merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan cukuplah bangga kita memiliki dua orang yang tentunya lebih memilih kekurangan di dunia daripada perkara yang telah Allah janjikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemegahan dan kekuasaan dunia, yang sekiranya dia memilih atau ketika Nabi kita memilih akan hal itu, sungguh kekuasaan beliau jauh akan lebih besar dari kekuasaan Sulaiman. Tetapi ketika Allah menawarkan perihal dua pilihan, bukan itu yang beliau pilih. Walaupun sekiranya beliau memilih itu, maka tetap juga beliau sebagai seorang Nabi. Ketika beliau memilih itu, maka tetap beliau adalah orang yang terbaik. Beliau adalah Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah. Tapi beliau tidak memilih itu. Beliau memilih untuk menjadi sebagaimana apa yang dilihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga berlinang air matanya ketika melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas dipan dari serat kurma. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan tubuhnya, nampak warna merah yang membekas di tubuhnya karena anyaman dari seratan pelepah kurma. Sehingga beliau berkata, wahai Rasulullah, melihat bagaimana apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlihat atau ingat apa yang telah Allah karuniakan kepada orang-orang pembesar Persia dan orang-orang Romawi, bima atahum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kemegahan dunia. Ketika melihat seperti itu dan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, sungguh mereka adalah umat yang Allah segerakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi kelak mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak ridha untuk kita mendapatkan apa yang telah Allah simpan, apa yang telah Allah persiapkan di kehidupan kelak surganya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, hakikatnya mengingatkan kepada umatnya, sekiranya ada kelapangan maka tidak menjadikan dia sombong, dan ketika dia fakir maka dia mengingat bahwa Allah tidak zalim. Allah ingatkan, kalau saat dunia dengan kemegahannya dan isinya, ta'dilu 'indallah junaha ba'udah. Kalau seandainya dunia dengan seluruh kemewahannya, dengan seluruh kemegahannya itu sepadan bernilai dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, kalau ada harganya seharga satu sayap nyamuk di sisi Allah, masakallahu kafiran. Insyaallah Allah tidak akan memberi makan, Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir, sekiranya senilai dunia dan seisinya ini dengan sayap, satu sayap nyamuk di sisi Allah. Tapi tidak ada artinya. Apa yang Allah persiapkan kelak, apa yang Allah persiapkan kelak dengan syurganya, subhanallah, kemewahan dan kemegahan yang mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala ahadi balil bashar, kemegahan yang tidak akan bisa terbersit di benak kita. sekuat apapun daya imajinasi kita dari kemewahan, kita menggambarkan kemegahan, tidak akan bisa sejenak untuk menghampiri benak kita. Terbersit, demikian surga. Tidak akan bisa. Tidak akan pernah terdengar. Itu yang Allah persiapkan, kemegahan rahmat Allah yang Allah persiapkan. Maka sisi pandang orang yang miskin, dia melihat apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pribadi yang seperti ini membentuk seorang muslim dalam kapasitas apapun, dalam kelapangan apapun, menjadi orang yang terbaik dan berlomba. Bagaimana puasnya, bagaimana puasnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di masa paceklik, di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sembako itu dalam keadaan sulit untuk mereka dapatkan. Penduduk kota Madinah ketika musim panas yang panjang, berkurang kebutuhan. Yang saat itu Utsman ibn Affan membawa kafilah dagang. Yang sangat banyak. Kafilah dagang beriring-iringan, kafilah dagang yang panjang. Dari setiap unta yang membawa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di kala itu. Karena beliau adalah seorang pedagang. Pulang dari negeri Syam membawa dagangan. Ketika masuk ke kota Madinah dan kaum Madinah atau penduduk Madinah melihat, mereka bersyukur kepada Allah. Mereka akan bisa membeli apa yang sangat bisa mencukupi dari kafilah dagang yang demikian panjang. Yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Utsman menawarkan kepada mereka, siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi. Dan mereka memberikan tawaran. Dan setiap tawaran yang beliau dengarkan, kesimpulannya adalah satu. Bahwa tawaran kalian demikian rendahnya. Yang kemudian beliau berkata, ketahuilah bahwa apa yang aku miliki untuk saat ini telah aku jual. Telah aku jual kesemuanya kepada Allah yang maha kaya. Menjual kepada yang maha kaya, yaitu Allah. Dan kemudian beliau perintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil, menikmati semua apa yang beliau bawa dari kafilah dagang. Menakjubkan. Sehingga ketika beliau bisa melepaskan hartanya, terasa dadanya demikian lapang. Memberikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, tingkat kemiskinan yang mungkin tidak ada kemiskinan di kala itu melebihi keadaan beliau. Apalagi menjelang kewafatannya. Atau Abu Dzar al-Ghifari. Demikian pula Abu Darda. Subhanallah. Bahkan menjelang wafatnya, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu tidak memiliki tetangga yang memperhatikannya. Karena beliau memang memilih untuk tinggal di tempat yang jauh dari masyarakat. Keadaan yang demikian tentunya, subhanallah, kesulitan. Tetapi, subhanallah, keadaan yang ada pada dirinya tetap menjadikan beliau qanaah. Orang yang paling qanaah. Dan ini yang menjadikan jiwa itu kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yawma idh fa ka'anna hayzat lahu ad-dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana aminan fi sirbih, barang siapa yang masuk di pagi harinya dalam keadaan aman, dalam keadaan aman. Tidak ada gangguan. Mu'afan fi jasadih, sehat tubuhnya. Wa indahu qut, untuk hari itu cukup baginya. Memiliki makanan untuk satu hari di hari itu. Apa kata Nabi? Faka'anna hizat lahu dunia, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya dunia. Subhanallah. Sehingga Nabi juga menyatakan, qad aflaha man aslam. Waruziqa kafafan. Wa qanna'ahu Allah bima ata'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam. Sungguh telah menang, bahagia orang yang telah mendapatkan anugerah keislaman. Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah berikan rizki kecukupan. Wa qanna'ahu Allah bima ata'ah, dan Allah jadikan dia menjadi orang yang qana'ah dengan setiap apa yang Allah berikan. Ini orang yang aflah. Banyak dan banyak lagi tentunya yang semuanya mengisyaratkan kepada kita apa yang disabdakan oleh Nabi, laisal ghina bi kathratil ard. Bukanlah dikatakan kaya yang sejati ketika terkumpulnya baginya semua kemegahan dunia. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya, ghinan nafs, adalah tatkala jiwa seorang bisa merasa kaya, cukup dengan apa yang Allah berikan. Walaupun kaya, tapi ketika Allah tidak berikan kecukupan, dia akan selalu fakir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sekiranya seorang Allah anugerahkan satu lembah emas, maka dia akan tamak untuk mendapatkan satu lembah yang lainnya. Dua lembah telah dia miliki, dia akan memiliki tiga lembah. Tidak akan pernah terpuaskan hingga perutnya terisi dengan tanah. Kematian datang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf menyita waktu antum cukup panjang, tapi semoga beberapa hadis, dan tentunya masih banyak hadis yang lainnya, yang mengingatkan sikap bagi kita menghadapi apa yang Allah berikan, semua bermanfaat untuk kita. Dan tentunya bulan puasa merupakan saatnya untuk kita bertafakkur. Allah berikan pelajaran bagi kita untuk merasakan rasa lapar, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin tidak tercukupi. Dan semoga ini menjadi tarbiyah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Kurang lebih yang mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.